me there. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أخوان سكاليان عزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam til adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sunanus sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Dan sunnah-sunnah sholat kemarin terbagi menjadi dua. Apa itu? Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Baik, apa itu sunnah qauliyah, Alfia? Ya, sunnah yang berupa ucapan atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau fi'liyah? Ya, gerakan atau dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah qauliyah di dalam salat artinya yaitu zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca Rasulullah sallallahu di dalam salat. Adapun sunnah fi'liyah di dalam salat artinya adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW dalam perbuatan-perbuatan Nabi di dalam sholat. Apa saja yang termasuk sunnah? Kemarin ya telah disebutkan seperti itu. Nah, pembahasan kita juga yang lalu kita baru membahas tentang sunnah qauliyah. Dan sunnah qauliyah yang insya Allah akan disebutkan di sini ada berapa semuanya? 11 macam sunnah-sunnah qauliyah. Nah, yang kita bahas kemarin baru 4 macam sunnah qauliyah. Apa saja itu, Ibrahim? Yang pertama apa, Ibrahim? Doa. Doa apa? Doa istiftah, ya, doa istiftah. Yang kedua apa, Hidar? Ta'awudz. Dia membaca ta'awudz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga apa, Rijal? Membaca basmalah, ya, dengan suara sir. Membaca basmalah dengan suara sir atau dibaca dengan pelan. Ya, nah, sebelum baca Al-Fatihah baca bismillahnya itu dibaca dengan sir, ya. Nah, tentunya pada salat-salat tertentu ya. Qiraatul basmalah sirran fi salatil jahriyah, khususnya pada salat jahriyah. Nah, yang keempat apa, Habib? Apa yang keempat kemarin? Membaca dengan jahr atau dengan sir ya di dalam membaca salat. Artinya apa? Ketika waktunya dibaca jahr maka dibaca jahr, ya. Ketika dalam salat sirriyah maka hendaknya dibaca sir atau pelan-pelan, tidak sebaliknya, ya. Semuanya harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kapan saatnya membaca dengan suara lantang atau keras atau jahr, dan kapan saatnya membaca dengan suara pelan atau sir. Nah, coba Habib sebutkan contoh-contoh sholat apa saja yang sholatnya bacaannya dibaca dengan jahr. Apa saja contohnya? Sholat subuh, terus maghrib, lantas isya. Ada lagi, Hudaifa? Jumat. Sholat Jumat. Apa lagi? Sholat Salat Id atau Idul Adha dan Idul Fitri. Apalagi? Salat Tarawih. Terus? Salat Kusuf. Salat, ya, salat witir sama dengan salat Tarawih itu masuk di dalamnya. Baik, itu ya. Nah, berikutnya yang termasuk salat Sirriyah. Apa itu, Salman? Asar. Terus? Duhur. Terus? Ada lagi? Apalagi, Ibrahim? Ya, salat-salat sunnah apa contohnya? salat rawatib, salat duha, ya, semuanya dibaca siriyah, tidak dengan keras. Baik. Jadi disunahkan bagi kita yang salat untuk membaca dengan jahr pada waktu dibaca jahr, dan membaca dengan suara sir atau sirri saat sholatnya juga sholat yang sir, yaitu yang sirri yang dibaca dengan pelan. Ini semua hukumnya sunnah. Tetapi kalau misalnya, kalau ada orang sholat yang seharusnya dibaca dengan jahr, tapi dibaca sir, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah, tetapi menyelisih sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada al-khamisah. Ya, yaitu sunnah-sunnah qauliyah yang kelima. Al-khamisatu, yang kelima. Lihat halaman 69 bagi yang punya kitabnya. Lihat halaman 69. Al-khamisatu at-ta'minu, ta'min. Ta'min artinya apa? Mengucapkan amin, bacaan amin. Taib. Ya, ini juga sunnah qauliyah yang kelima. Naam. Dikatakan oleh penulis, wa dhahaba aktsaru ahli ilmi. Wa dhahaba aktsaru ahli ilmi, ya. Telah berpendapat kebanyakan ahli ilm. Telah berpendapat mayoritas ahli ilm, para ulama. Ala anna ta'mina, bahwasannya ta'min itu hiya sunnatun, dia adalah sunnah qauliyatun, sunnah qauliyah, ya. Naam. Jadi ini pendapat mayoritas ahlul ilm, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa hukum membaca ta'min atau bacaan amin itu hukumnya sunnah, bahkan termasuk sunnah qauliyah. Khilafan lidzahiriyati, berbeda dengan apa? Orang-orang mazhab zahiriyah. Ya, khilafan, ya, sebagai pembeda, sebagai satu yang menyelisihi perbuatannya orang-orang zahiriyah. Para ulama mazhab zahiriyah, apa pendapat mereka? Fa innahum yaj'alunaha wajibatun. Maka sesungguhnya mereka itu menjadikan bacaan ta'min itu, ya, bacaan ta'min, qira'atu ta'min, wajibatun, hukumnya wajib menurut mereka. Ya, nah. Kemudian wataba'ahum atau watabi'ahum asy-Syaukani, ya. Al-Imam Syaukani mengikuti pendapat mereka. Maksudnya apa? Imam Syaukani termasuk yang berpendapat seperti pendapat ulama zahiriyah, yaitu menganggap ta'min itu, bacaan amin itu hukumnya wajib. Walakinnahu, akan tetapi beliau, yaitu Imam Syaukani, fasola, beliau memperinci, tidak semuanya wajib, tapi diperinci. Bagaimana perinciannya? Faqala, beliau mengatakan, wujubun alal ma'mumi, wa mandubun alal imami wal munfaridi. Ya, membaca amin itu hukumnya wajib bagi makmum, tetapi sunnah bagi imam dan munfarid. Bagi imam dan munfarid. Apa munfarid itu? Antum, aku. Orang yang sholat sendirian, ya, tidak berjamaah, dalam munfarid. Perhatikan, ya, Imam Syaukani, beliau dalam masalah ini hukumnya wajib, kata beliau, sebagaimana pendapat zahiriyah. Hanya saja bedanya beliau memperinci. Ya, memperinci wujubun alal makmum, yakni hukumnya wajib atas makmum, wa mandubun alal imami wal munfaridi, tetapi hukumnya sunnah bagi imam dan munfarid. Apa tadi munfarid itu maknanya? Iya, orang yang sholat sendirian, tidak berjamaah. Begitu. Apa dalilnya? Kita lihat di sini. Wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu, hadis Wa'il bin Hujrin. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallam, idza qara'a, apabila beliau membaca, waladdallin, ya, qala, beliau mengucapkan amin. Perhatikan, ya, ini dalilnya. Wa rafa'a biha sautahu, dan beliau membacanya dengan suara keras. Rafa'a itu mengangkat, dan beliau meninggikan atau mengangkat biha dengan bacaan tadi surat apa sautahu, suaranya. Maksudnya beliau mengangkat suaranya dengan bacaan yang keras ketika membaca amin tersebut. Ya. Nah, saya ulangi lagi, dalam hadis Wail bin Hujar ini diceritakan bahwa Rasulullah SAW apabila beliau mengucapkan waladzolin, jadi sampai pada akhir ayat Al-Fatihah, waladzolin qala, maka setelah itu beliau mengucapkan amin. Coba saya ingin tahu apa artinya amin. Semoga Allah mengabulkan. Nah, ya, jumhur ulama mengatakan makna kalimat dari amin itu artinya adalah apa? Naam, yaitu Allahumma istajib. Allahumma istajib. Kalau digandeng, Allahumma istajib. Artinya, ya Allah kabulkanlah. Yes, ya Allah kabulkanlah. Atau semoga Allah mengabulkan. Baik, ini doa ya. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Begitu ya. Ya Allah kabulkanlah. Allahumma istajib. Itu makna kalimat amin. Nah, maka akhirnya hadis ini. Hadis ini. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wal hadisu hasanun. Hadis ini hasan. Nah, ya, maka zahirnya hadis ini antum perhatikan bahwa imam juga mengucapkan amin. Ya, karena Nabi dalam hal ini salat sebagai apa dia? Sebagai imam, iya kan? Nah, diceritakan oleh Wail bin Hujair bahwa apabila beliau mengucapkan waladzolin, lalu beliau mengatakan lagi amin. Menunjukkan bahwa imam pun, atau sebagai imam pun, maka juga diharuskan atau dianjurkan untuk mengucapkan amin. Begitu. Jadi amin itu tidak hanya khusus untuk makmum saja, tapi juga imam mengucapkan amin. Soalnya dalam hadis Wail bin Hujair ini. Dan ucapan amin ini akhirnya juga menunjukkan dibaca dengan suara pelan apa dengan keras? Suara dengan keras ya, dengan jahar ya. Suara dengan jahar bukan dengan sir. Itu juga menunjukkan bahwa imam itu ketika membaca dengan suara keras dan ketika beliau mengucapkan waladzolin, maka kita sebagai makmum, demikian pula imamnya juga mengucapkan amin. Lihat ini, akhirnya hadis ini. Naam ikhwani, begitu ya. Kita lanjutkan. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," beliau mengucapkan, ya, "Idza ammanal imamu," apabila seorang imam mengucapkan amin. Ammana itu maksudnya mengucapkan amin. "Idza ammanal imamu," apabila imam mengucapkan amin, "fa amminu," maka hendaknya kalian pun mengamini, yaitu mengucapkan amin. "Fa amminu," maka ucapkanlah amin oleh kalian, yaitu mengucapkan amin. Kenapa? "Fa innahu," maka sesungguhnya, "man wafaqa," siapa yang sesuai atau bertepatan, "ta'minuhu," bacaan aminnya dia, "ta'minal malaikah," yaitu bertepatan dengan aminnya para malaikat, "wufirolahu," akan diampunkan dosa-dosanya, "ma taqaddama min dzambih," apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ya, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan ini. Ya. Nah, maka antum perhatikan dalam hadis yang mulia ini, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, apabila seorang imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Sekali lagi, ini zahirnya menunjukkan apa? Imam juga membaca amin. Bacaan amin tidak khusus hanya untuk imam, ya. Naam, karena di sana ada pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa bacaan amin itu hanya untuk wajib untuk makmum saja. Ya, karena di sana ada dalil bahwa Rasulullah mengatakan, ya idza qala al-imamu waladh-dhalin faqulu amin. Apabila imam membaca waladh-dhalin, maka hendaknya kalian hei para makmum mengucapkan amin. Maka zahirnya seolah-olah menunjukkan amin itu hanya wajib dibaca oleh makmum, imamnya tidak. Nah, ini keliru pemahaman seperti ini. Karena apa? Ada dalil lain. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ini dan juga hadis sebelumnya, hadis Wa'il bin Hujr tadi, bahwa imam pun juga disyariatkan atau disunahkan untuk membaca amin. Ya, idza ammanal imam fa amminu. Perhatikan, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Nah, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena sesungguhnya siapa yang bacaan aminnya itu bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan membaca amin. Ya. Karena itu jangan malas baca amin, ya. Naam, karena bacaan amin itu termasuk penutup doa dari doa Al-Fatihah yang kita berharap supaya Allah mengabulkan permohonan kita dalam doa tersebut, ya, dengan mengucapkan amin. Dan di samping itu, jika amin kita bertepatan dengan malaikat, menunjukkan malaikat pun yang hadir di sekitar orang-orang yang sholat turut mendoakan dengan bacaan amin. Nah, ketika bertepatan dengan hal doanya malaikat, maka insyaallah hufirolahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan ini. Ini fadilahnya amin, ya. Naam, dari sini penulis mengatakan wa qauluhu, dan ucapan Rasulullah SAW, idza ammanal imamu fa amminu, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian beramin atau mengucapkan amin. Qalal jumhur, ya, maka jumhur ulama berpendapat, inna hadal amro, sesungguhnya perintah ini, fa amminu, perintah ini yaitu hendaknya kalian mengucapkan amin, lin nadbi, yaitu hanyalah untuk nadbi, untuk menunjukkan hukumnya sunnah saja, bukan wajib. An-nadbi, atau dari kata, yaitu an-nadbu, nadab, ya, mandub, yaitu yang disunahkan. Inna hadzal amra lin-nadbi, sesungguhnya perintah dalam hadis ini, yaitu fa'amminu, itu hanyalah untuk nadab, yaitu sunnah, bukan wajib. Undur Fathul Bari. Maksudnya, lihat dalam kitab Fathul Bari. Siapa yang menulis kitab Fathul Bari? Saya tanya dulu, syarah kitab apa Fathul Bari itu? Syarah Sahih Bukhari, siapa yang mensyarah? Penulisnya siapa? Al-Habib Ibnu Hajar Asqalani. Selain itu siapa lagi? Sama-sama namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Penulisnya beda. Nama kitabnya sama, Syarah Kitab Bukhari. Siapa penulisnya? Satu, Al-Habib Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua? Nah, kalau Al-Habib dari madzhab Syafi'i. Kalau dari madzhab satunya madzhab Hambali. Siapa? Ya, Ibnu Katsir. Ah, kata. Siapa tahu penulis kitab Syarah Bukhari yang namanya sama, yaitu Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau tadi pensyarahnya, penulisnya adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini siapa? Satunya. Siapa? Al-Hambali, siapa? Syekhul Islam Tsaimiyah, bukan itu. Ya, masih lebih senior dari beliau, yaitu lebih lama. Siapa ya? Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Meskipun betul Syekhul Islam adalah mazhabnya Hambali, tapi bukan beliau penulisnya, ya. Kalau kitab yang kita kaji hari Rabu, apa itu? Aqidah Al-Wasithiyah, na'am. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, perhatikan ini, ya. Yang dimaksud dengan Fathul Bari di sini adalah Fathul Barinya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Baik. Jadi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Padahal antum perhatikan lafaz dalam hadis ini apa? Fa aminu, maka ucapkan amin oleh kalian. Saya tanya dulu, perintah itu hukum asalnya menunjukkan apa? Wajib. Loh, kenapa kok jumhur mengatakan sunnah? Padahal zahirnya hadis adalah perintah untuk beramin, ya. Idza Ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, kamu juga harus amin. Kan harusnya hukumnya apa? Wajib. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, idza qalal imamu waladhdallin faqulu amin. Maka ucapkan oleh kalian amin. Berarti dohirnya apa? Wajib, iya kan? Loh kok jumhur mengatakan sunnah, tekondi. Nah, siapa yang tahu jawabannya? Sebelum saya jawab, apa yang disebut dengan jumhur itu artinya apa, Hudzaifah? Jumhur itu artinya apa, jumhur itu? Banyak pendapat, begitu. Bukan itu. Ibrahim, bantu Ibrahim. Apa maksudnya jumhur ulama itu artinya apa, jumhur ulama? Kebanyakan para ulama atau mayoritas para ulama, ya, jumhur itu berarti mayoritas, kebanyakannya. Jadi tidak hanya pendapat satu pendapat, tapi banyak pendapat, yaitu dari para ulama. Begitu jumhur. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa mengucapkan amin itu sunnah. Dari mana? Baik. Dalam masa ini dijelaskan para ulama, ya, diantaranya dalam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dan yang lainnya mengatakan bahwa dikatakan hukumnya sunnah karena ada dalil lain yang memalingkan perintah tersebut kepada sunnah. Apa itu? Satu, dalil tentang orang yang keliru dalam sholatnya. Hadis siapa itu? Abu Hurairah. Riwayat siapa itu? Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, tentang orang yang salah dalam sholatnya. Di dalam hadis orang yang salah dalam sholatnya tadi, tidak ada perintah untuk mengucapkan amin. Ini dalil pertama, alasan mereka. Bahwa amin itu dihukumi sunnah, bukan wajib. Sebab kalau wajib, maka akan disebutkan dalam hadis tentang orang yang salah dalam sholatnya, yang disebut dengan rukun-rukun sholat itu. Tapi tidak ada di situ, ini dalil pertama. Ya, nah, seperti itu, ya. Dalil kedua juga disebutkan di sana dalam satu lafaz, beliau katakan idza qalal imamu waladhdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladhdallin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Maka di sana ada perintah seolah-olah zahirnya menunjukkan bahwa perintah untuk membaca amin itu khusus untuk siapa? Makmum, iya kan? Seolah-olah di sana tidak disebutkan tentang imamnya, juga tidak disebutkan tentang orang sholat sendirian. Maka dalam perkara ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa hal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Andaikan wajib, akan disebutkan semuanya. Begitu, wallahu a'lam. Ya, nah seperti itu. Sehingga dari sinilah jumhur ulama berpendapat bahwa mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Nah, meskipun tadi Al-Imam Syaukani dan Mazhab Dhahiriyah berpendapat apa tadi? Wajib. Nah, ya, seperti itu. Wa qala Ibnul Qattan fi ijma'atihi. Ya, wala a'lamu ahadan, dan aku tidak mengetahui seorang pun qala, yang mengatakan inna salata, sesungguhnya salat itu, ya, inna salatan. Nah. Nah. Ya, man taraka amin, yang barang siapa yang meninggalkan amin, fasidatun, rusak sholatnya. Ya. Saya tidak mengetahui adanya orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat itu apa? Bila ada orang yang meninggalkan amin, maka sholatnya dianggap rusak. Itu saya tidak tahu seperti itu. Demikian kata Imam Ibnu Qattan, menunjukkan apa? Bahwa ucapan amin itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib, wallahu a'lam. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, bahwa membaca amin itu hukumnya sunnah, ya. Baik, ulangi lagi sebelum ditutup, dilanjutkan. Nah, Rijal, apa tadi artinya amin? Apa, ayo? Loh, kau tidak ngerti? Allahumma stajib tadi loh, apa artinya? Apa, Beb? Ya? Semoga Allah mengabulkan. Atau mana yang lebih pas? Allahumma stajib artinya apa tadi? Ya Allah, kabulkanlah ya. Allahumma stajib, sebagaimana perkataan jumhur ulama, makna dari amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, begitu ya, atau kabulkanlah ya Allah, begitu. Nah, ini ya, jangan keliru seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil kadang kalau ikut-ikutan sholat dia bilangnya bukan amin tapi hamin, begitu ya. Ada yang begitu. Apa artinya? Hancur ya, rusak semua nanti artinya, begitu ya. Baik, tidak boleh. Atau amin ya, atau amin, gitu aja. Tapi dibaca panjang lafadznya, amin, gitu ya. Amin ya. Panjang, mi juga panjang dengan mat. Wallahu a'lam. Itu dia. Sekarang ada permasalahan. Ya, kapan seorang makmum disunahkan untuk baca amin? Ya. Nah, maksudnya apakah bersamaan dengan imam? Apakah mendahului imam atau keren-keren? Yaitu mengakhiri bacaan, yaitu imam baca dulu baru makmumnya ikut baca. Atau bagaimana? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ya. Nah, apakah membacanya itu menunggu bareng-bareng sama imamnya, kalau imam sudah baca baru dia baca, atau sebelum imam mengucapkan amin kemudian kita dahului sebagai makmum, atau imamnya dulu amin kita diam baru kemudian makmum bilang amin, begitu, atau bagaimana? Maka dalam hal ini apa? Siapa yang jawab tadi? Bareng-bareng, sama-sama ya, bacanya dengan bersama-sama, tidak mendahului dan juga tidak mengakhirkan. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, yaitu karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan wa yaqulu ta'minul ma'mumin ma'a ta'minil imami la qablahu wa la ba'dahu. Ya, dan makmum apa aminnya makmum itu apa aminnya makmum itu hendaknya bersama-sama dengan aminnya imam. Ya, tidak dilakukan sebelumnya dan juga tidak pula sesudahnya. Artinya apa? Bareng-bareng. Meskipun di sana ada pendapat lain, ya, yaitu yang bersama-sama. Gimana tadi? Idza amanal imam fa aminu. Itu dipahami oleh mereka bahwa membaca amin itu imamnya dulu. Kalau sudah baru makmumnya, tidak sama-sama. Ini keliru yang demikian pemahamannya. Ya, makna tadi idza ammanal imam fa aminu, ya kita disuruh bareng-bareng. Yakni imam pun juga membaca, makmum pun juga membaca, sehingga bacaan amin itu dibaca baik oleh imamnya ataupun makmumnya bersama-sama. Kalau bisa ya, kalau dalam hadis lain disebutkan ya bertepatan bersamaan dengan bacaan imam dan juga para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ini al-qamisah, yaitu sunnah qauliyah yang kelima. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita kaji, kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, coba diulangi lagi. Apa sunnah qauliyah yang pertama, Rijal? Membaca doa iftitah, terus istiftah. Yang kedua, membaca ta'awud. Yang ketiga, basmalah, membaca basmalah. Ya, membaca basmalah dengan sir. Ya, dengan pelan ketika dalam sholat apa? Jahat. Membaca bismillah itu wajib ya, Pak. Membaca al-fatihahnya wajib. Tapi kalau bismillah dibaca pelan, itu hukumnya sunnah. Termasuk sunnah qauliyah. Karena itu sebagian ulama mengatakan, ya, bahwasannya membiasakan sholat berjamaah imamnya dibaca dengan suara jahr terus-menerus pada bacaan bismillahnya dibaca jahr secara terus-menerus, ini bid'ah. Enggak ada contohnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus apalagi yang ketiga, yang keempat? Membaca nyaring sama pelan. Ya, membaca dengan suara nyaring atau dengan suara pelan dalam bacaan-bacaan sholat. Maksudnya ketika nyaring dibaca nyaring, secara pelan dibaca dengan pelan. Paham maksudnya di sini? Ya, artinya sholat itu harus sesuai. Nek duhur, asar, ya berarti bacaannya harus pelan. Maghrib, isak, subuh, dibaca dengan suara keras, nyaring, gitu. Paham? Yang berikutnya, yang kelima, terakhir tadi apa? Membaca amin. Membaca amin, ya. membaca amin. Itu adalah dibaca dengan bersama-sama dengan imam, ya. Nah, dan insyaallah kalau ada malaikat turut mengucapkan amin, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa afiru ja'wan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.